إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمني الله وإياكم أجمعين Sungguh telah dimaklumi bahwa sungguhnya sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa siapa saja di antara hamba-hambanya di mana Allah taala memperlakukan hamba-hambanya tentunya adalah sesuai dengan kadar amal-amalnya. Siapa saja yang melakukan ketaatan, melakukan amalan saleh, melakukan amal kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan balasan kebaikan yang banyak, keberkahan yang banyak. Apakah keberkahan yang diturunkan dari langit maupun yang dikeluarkan dari dalam bumi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal itu dalam firman-Nya, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kami akan bukakan keberkahan dari langit, demikian pula keberkahan dari dalam bumi. Demikian pula Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat yang lainnya, wa allaw istaqamu 'ala tariqati lasqainahum ma'an wadaqa. Dan sekiranya mereka berjalan di atas jalan yang lurus, yaitu jalan Islam ini, jalan ini yaitu jalan agama Islam ini, sungguh kami akan melimpahkan kepada mereka air yang cukup, air yang banyak. Ya, ini kesenangan, berbagai macam kesenangan yang banyak. Na'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita sesungguhnya siapa saja di antara hamba-hambanya yang termasuk ahli ta'at, orang yang senantiasa berusaha melakukan kebaikan, melakukan amalan saleh, bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya, maka sungguh Allah akan berikan balasan kebaikan kepadanya. Bahkan terkadang kebaikan, balasan yang Allah berikan kepada hambanya itu lebih baik daripada amalan mereka itu sendiri. Allah Ta'ala menyatakan dalam firman yang lain, man amila saliha inda karina awunsa wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyibah walanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan-kehidupan yang baik, dan juga kami akan balas amal mereka dengan pahala yang lebih baik daripada amal-amal mereka itu sendiri. Karena itu ma'asyiral muslimin, bersemangatlah dalam melakukan ketaatan, melakukan amalan saleh yang apa saja bentuknya, besar maupun kecilnya. Kemudian sebaliknya ma'asyiral muslimin, jika di antara hamba-hambanya ini ada yang melakukan kemaksiatan, dosa-dosa, melakukan yakni perbuatan-perbuatan kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan atau berbagai macam kemaksiatan yang dilarang, tentu Allah Ta'ala akan mengancam mereka, yaitu dengan azab yang pedih yang Allah Ta'ala sediakan untuk mereka. Nah, oleh karena itu Allah Ta'ala juga menyatakan dalam firman-Nya, wa ammal ladzina kafaru fa'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Dan adapun orang-orang kafir, maka kami akan aku azab mereka dengan azab yang sangat pedih di dunia maupun di akhirat, dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka dari azab tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita, maka sepantasnya kita berusaha untuk terus-menerus melakukan amalan soleh, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka jika kita telah diberi banyak kenikmatan Allah Ta'ala semacam ini, maka sepantasnya kita berusaha menjaganya, untuk terus menjaga nikmat Allah Ta'ala, apakah itu bentuknya kesehatan, kelapangan, kekayaan, kemudahan dalam beribadah kepada Allah, bisa menuntut ilmu, bisa mendengarkan pengajian, bisa mendengarkan nasihat-nasihat setiap hari, dan berbagai macam kenikmatan yang lain. Kita jaga dengan ketaatan kepada Allah, agar Allah Ta'ala tidak akan menghilangkan nikmat tersebut, tidak mencabut nikmat tersebut, atau bahkan menyiapkannya dari kita. Kenapa? Karena akibat perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan tersebut. Nah, karena sesungguhnya ma'asyiral muslimin, jika kita tadinya diberi banyak kenikmatan, kemudian kita tidak bersyukur kepada Allah dengan kita melakukan maksiat dan dosa kepada-Nya, melanggar larangannya, bermudah-mudah sehingga bermalas-malasan dalam melaksanakan ketaatan kepada-Nya, maka sungguh tidak menutup kemungkinan Allah akan menyiapkan kenikmatan tersebut. Sebagaimana Allah Ta'ala juga menyebutkan dalam firman-Nya, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha min kulli makan faqafara bi an'umillah fa'adzaqallaha libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Allah Ta'ala menyatakan, Allah Ta'ala membuat perumpamaan tentang suatu negeri yang dahulu negeri ini adalah negeri yang aman, negeri yang penuh dengan ketenangan dan kedamaian, bahkan rezekinya melimpah ruah, muncul dari segala arah, rezekinya muncul dari segala arah. Tetapi kemudian penduduk negeri tersebut berbuat kekufuran, mereka melakukan kekufuran, sehingga Allah Subhanahu wa taala akibat dari perbuatan kufur tersebut, Allah Ta'ala menimpakan kepada mereka yaitu kelaparan dan juga ketakutan disebabkan karena perbuatan mereka tersebut. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka atas nikmat yang saat ini kita rasakan, hendaknya kita jaga, jangan sampai Allah lenyapkan nikmat-nikmat tersebut hanya karena kita banyak melakukan dosa dan maksiat, kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjaga nikmat-nikmat tersebut dengan semakin dekat dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hanyalah dengan kita berusaha terus menjaga ketaatan, terus melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka nikmat-nikmat Allah Ta'ala pun akan terjaga, akan langgeng diberikan kepada kita, manakala kita benar-benar menjaganya dengan terus berbuat amal soleh, melakukan ketaatan, ibadah kepada-Nya terus-menerus sampai akhir hayat kita. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan, siapa saja yang benar-benar mau bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka Allah akan semakin menambah-nambah nikmat tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya di surat Ibrahim, Allah Ta'ala menyatakan, "Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Kata Allah Ta'ala, dan sungguh Rabbmu telah memaklumkan bahwa sungguhnya jika kalian benar-benar mensyukuri nikmatku, pasti aku akan menambah-nambah nikmat tersebut kepada kalian. Dan sungguh jika kalian kufur, kalian tidak mau bersyukur, sungguh azabku adalah sangat-sangat pedih. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat jumaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Maka ini semua menunjukkan kepada kita, pantasnya bagi kita selalu bersyukur kepada Allah. Selalu bersyukur kepada Allah, ya, dengan kita banyak memuji kepada-Nya, mengakui segala nikmat-nikmat-Nya dan juga menggunakan segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, apakah nikmat lahir maupun nikmat batin, apa nikmat apa saja yang kita rasakan, untuk melakukan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah, melakukan ketaatan dengan bersabar, terus istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini semua, insyaallah yang kita harapkan adalah nikmat akan terus dilimpahkan oleh Allah kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketahuilah bahwa sungguhnya iya, Allah Subhanahu wa taala banyak menerangkan dalam kitabnya tentang yakni Allah taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sebab-sebab kebinasaan suatu kaum. Kaum yang dahulu asalnya telah banyak dilimpahi kenikmatan. Kaum yang dulu asalnya diberikan banyak kebaikan-kebaikan oleh Allah Ta'ala, diberikan segala macam kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, tapi karena akibat kekufuran, akibat dan juga kekufuran mereka, tidak mau beriman, tidak mau mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, maka Allah binasakan mereka semuanya. Dan juga di sana ada sebab-sebab yang besar lainnya yang menunjukkan dengan sebab itulah maka suatu kaum dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ma'asyiral muslimin, agar kita mengetahuinya dan juga agar kita tidak terjatuh pada sebab kebinasaan tersebut, insyaallah kita akan sebutkan sebagiannya sebagai pelajaran buat kita semuanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa sungguhnya sebab-sebab kebinasaan suatu kaum itu sangatlah banyak. Di antaranya ma'asyiral muslimin adalah karena kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari Allah Subhanahu wa taala, apakah itu bentuknya dengan tidak mau beriman kepadanya, tidak mau mengagungkannya, tidak mau bersungguh-sungguh dalam ibadah kepadanya, atau menyekutukannya dalam beribadah dengan yang lain, atau tidak mau mengagungkan syariatnya, tidak memuliakannya, dan seterusnya. Apa sebentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kepada orang-orang yang melakukan kekufuran, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau menyembah hanya kepadanya, tidak mau mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan terus berbuat syirik, itu akan menyebabkan kebinasaan yang besar kepada orang-orang yang demikian ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan nah akibat yang demikian ini, ya, di mana Allah taala mengancam orang-orang kafir, diancam dengan adab yang sangat pedih sebagaimana tadi Allah mengatakan wa ammal ladina kafaru au adzibuhum adaban syadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Dan maka adapun bagi orang-orang yang kafir, kami aku akan azab mereka dalam neraka jahanam dengan azab yang pedih di dunia maupun di akhirat, dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka, tidak akan ada orang yang bisa menyelamatkan mereka dari azab yang pedih tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita bahwa kekufuran, kesyirikan dan berbagai macam, yakni seorang yang tidak mau mengimani Allah Subhanahu wa taala, maka akan berakhir dengan kehinaan, azab yang pedih, penderitaan yang kekal di dalam neraka, di dalam akhirat nanti. Demikian ma'asyiral muslimin, itu hati-hatilah dengan segala macam kufur dan segala macam bentuknya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk juga di antara sebab kebinasaan adalah karena mengkufuri Rasulullah atau para rasul dan para nabi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang dikatakan kufur kepada para rasul-rasul Allah, yakni mereka yang tidak mau beriman kepadanya, tidak meyakini bahwa sungguhnya para nabi dan rasul adalah benar-benar utusan Allah yang membawa risalah agama ini, bahkan dianggap sebagai orang biasa saja yang punya kelebihan ini dan itu, nah, dengan berbagai macam anggapan mereka, bahkan ajaran para nabi dan rasul disepelekan, didustakan, bahkan direndahkan, atau bahkan diingkari, perintahnya tidak ditaati, beritanya tidak digubris, maka sunnah-sunnah tidak dihidupkan, dan seterusnya, dengan kufur kepada Rasulullah atau kufur kepada para nabi dan rasul Allah, maka itulah sebab kehancuran dan kebinasaan. Dalam banyak ayat-ayat Allah Ta'ala menceritakan tentang kaum-kaum dahulu yang dibinasakan Allah, apa sebabnya? Karena kufur kepada para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Nah, Allah Ta'ala menyebutkan sebagai dalam surat Qaf pada ayat yang ke-12 hingga 14. Naam, kadzabat qablahum qaumur rus. Naam. Kadzabat qablahum qaumun nuh wa ashabur rasul samud wa 'ad wa fir'aun wa ikhwanul lut wa ashabul aikati wa qaumut tubba kullum kadzabar rusula fa haqqa wa'id. Allah Ta'ala menyatakan, kadzabat qablahum qaum Nuh wa ashabur rasul wa Samud. Sungguh telah mendustakan para rasul, yaitu na'am kaumnya Nabi Nuh. Demikian pula na'am juga wa ashabur ras, kemudian juga penduduk atau kaum Ras. Demikian pula kaum Samud. Demikian pula kaum Ad dan juga kaum Fir'aun. Demikian pula ashabul Aikah, yakni penduduk Aikah, dan juga kaumnya Nabi Lut dan seterusnya. Semua itu kata Allah, mereka mendustakan para rasul-rasul yang telah diutus pada mereka. Nah, maka akibat dari itu haqqa'id, maka mereka adalah orang yang layak untuk mendapatkan ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka siapa saja yang mendustakan, yang mengingkari para utusan Allah Ta'ala yang diutus kepada mereka, maka sungguh Allah mengancam mereka dengan azab dan kebinasaan yang luar biasa. Nah, demikian pula yang Allah sebutkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam ketika diutus kepada mereka, tentang kisah yaitu pada Fir'aun, ketika diutus kepada Fir'aun, yaitu Nabi Musa alaihissalam, Allah Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'auna rasula fa akhadnahum akhdahu. Nah, Allah Ta'ala menyebutkan demikian. Allah menyatakan, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian, kepada engkau, yaitu seorang rasul, Nabi Muhammad SAW, diutus kepada kaum Quraisy, Nabi Muhammad SAW. Nah, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum, yang menjadi saksi atas kalian. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala mengutus kepada Fir'aun, yaitu seorang rasul, Nabi Musa. Tetapi kemudian Fir'aun durhaka kepada rasul tersebut, tidak mau beriman kepadanya, bahkan memusuhinya, mengkufurinya. Maka Allah Ta'ala menurunkan azab yang pedih kepada Fir'aun tersebut akibat kekufurannya. Dan masih banyak ayat-ayat lain yang menjelaskan kepada kita akibat dan dampak daripada perbuatan kufur. Kufur kepada rasul, tidak mau mengimani ajarannya, tidak mau mengimani syariatnya, tidak mau belajar dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Maka ini termasuk adalah bentuk kekufuran kepada para nabi dan Rasulullah. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ini merupakan kebinasaan yang besar sebagaimana yang banyak dilakukan oleh kaum orientalis di masa kita sekarang ini, atau orang-orang liberal di masa kini yang mengingkari para nabi dan rasul dan juga ajarannya, syariatnya, termasuk juga orang-orang di masa kini yang mengaku Islam, mengaku umat Nabi Muhammad SAW, tapi ternyata mereka banyak melakukan kekufuran. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, walhamdulillah, di pondok kita ini, di masjid kita ini, setiap hari kita dibimbing, kita diarahkan untuk senantiasa menguatkan iman kita kepada Allah dan juga mencintai Rasulullah dan mengamalkan sunnah-sunnah setiap hari. Ini termasuk kebaikan yang banyak, dan mudah-mudahan dengan ini semua Allah jauhkan kita dari kebinasaan. Kalau sesungguhnya, kalau sudah orang itu mengkufuri Allah, berani mengkufuri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terutama, maka kebinasaan akan menjadi akibat yang jelek bagi mereka semuanya. Kalau ma'asyiral muslimin, nah, kita bersyukur kepada Allah dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sebab-sebab kebinasaan dan kehancuran baik di dunia maupun di akhirat nanti, dan masih banyak sebab-sebab yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sungguh berusaha dan mohon kepada Allah agar dijauhkan dari segala macam kebinasaan, kerusakan, kehancuran baik dalam agama kita, dalam akhlak kita, dalam ibadah kita, dalam iman kita, dan dalam amal-amal sehari-hari kita dalam kehidupan dunia. Karena sungguhnya kita hanyalah berharap kebahagiaan di akhirat nanti. Adapun orang yang binasa, orang yang dijauhkan dari kebaikan adalah orang-orang yang merugi di dunia maupun di akhirat nanti. Karena itu ma'asyiral muslimin, dengan kita mengetahui sebab-sebab kebinasaan yang menyebabkan banyak umat binasa karenanya di dunia ini, dan akan lebih binasa lagi di akhirat nanti, maka sepantasnya kita mengetahui apa saja sebab kebinasaan tersebut dalam rangka kita berupaya untuk menjauhinya. Ma'asyiral muslimin, kemudian yang ketiga, di antara sebab kebinasaan adalah yakni seseorang yang sudah terlanjur cinta terhadap dunia, berlomba-lomba untuk mencari dunia, berbanyak-banyak dalam urusan dunia, bahkan mencintai dunia melebihi segala-galanya. Sesungguhnya ketahuilah, ini adalah penyebab kebinasaan. Na'am, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan dari seorang sahabat yang mulia, Amr bin Auf Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Ma'asyiral muslimin, dikisahkan bahwa sungguhnya pernah Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat yang mulia, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu, ke negeri Bahrain. Untuk apa? Untuk mengambil jizyah, semacam upeti, semacam harta upeti yang diserahkan oleh apa kepada kaum pemerintah kaum muslimin. Nah, maka diutuslah Abu Ubaidah bin Jarrah ke negeri Bahrain untuk mengambil jizyah tersebut. Sehingga sampailah kembali pulang ke Madinah ketika itu. Dan para penduduk Ansar, khususnya dari kalangan orang-orang yang fuqara wal masakin, mereka mendengar kedatangan Abu Ubaidah ini tadi. Maka mereka pun berkumpul dan di masjid mengikuti salat subuh bersama Rasulullah. Lantas selesai salat, mereka bergegas berkerumun untuk melihat yakni harta yang dibawa pulang dari negeri Bahrain oleh sahabat yang mulia tadi, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu ta'ala tadi. Maka mereka sangat antusias untuk mendapatkan bagian dari harta tersebut karena sangat butuhnya mereka tersebut. Nah, ma'asyiral muslimin, melihat yang demikian, Nabi SAW kemudian mengatakan, ya, beliau mengatakan, adunnukum sami'tum anna Aba Ubaidata qadima bi syai'in. Aku sungguh aku mengira bahwa kalian telah mendengar bahwasanya Abu Ubaidah telah datang kembali ke Madinah dengan membawa sesuatu, yaitu harta yang banyak. Qalu ajal ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah, kata para sahabat ketika itu. Qala, beliau kemudian mengatakan, fa absyiru, bergembiralah kalian. Wa aminu bima yasurrukum, dan berangan-anganlah, berharaplah kalian untuk mendapatkan apa yang menyenangkan kalian. Fa wallahi, maka demi Allah, kata beliau, mal faqra afsha alaikum, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian, walakinni afsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat man kana qablakum. Akan tetapi yang aku khawatirkan atas kalian adalah jika Allah membukakan pintu-pintu dunia ini kepada kalian sebagaimana Allah telah membukakan, membentangkan urusan dunia ini kepada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasu kama tanafasuha, sehingga kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia ini sebagaimana dahulu mereka juga berlomba-lomba. Fatalah apa nam fatuhlikakum kama ahlakatku, kemudian kalian akan menjadi binasa sebagaimana mereka, orang yang berlomba-lomba dengan harta itu pun juga mereka telah binasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan baik-baik hadis ini. Nabi SAW tidak mengkhawatirkan kemiskinan, kefakiran atas umat ini, tidak. Tapi justru yang ditakutkan kalau kemudian Allah memberikan kekayaan, Allah memberikan pintu-pintu dunia yang banyak kepada kita sehingga kita berebutan, berlomba-lomba, berlebih-lebihan, menumpuk-numpuk padanya sehingga lalai ibadah, lalai melakukan ketaatan, lalai untuk berjihad, lalai thalabul ilmi, dan juga melalaikan amal-amal ibadah yang lain sehingga terjerumus dengan sebab harta itu kepada jurang kebinasaan yang sangat dalam sekali. Kata ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan pada kita akibat harta, akibat berlomba-lomba, bersenang-senang, berlebihan, mencintai yang berlebihan, menyebabkan hancurnya dan binasanya suatu kaum akibat mencintai harta yang berlebihan semacam itu. Kata ma'asyiral muslimin, kalau Allah berikan harta kita telah mencukupi, alhamdulillah kita bersyukur. Yang kita inginkan adalah harta kita, kalau diberikan banyak ataupun sedikit, yang kita harapkan adalah bisa mendekatkan diri kepada Allah, membantu agar kita semakin dekat kepada Allah, semakin banyak taat kepada Allah, semakin banyak amal saleh yang kita lakukan dengan sebab harta yang kita miliki tersebut, bukan malah sebaliknya. Nah, maka ma'asyiral muslimin, kita tidak apa, Islam tidak melarang kita menjadi kaya, tidak. Islam tidak melarang kita untuk menikmati harta, tidak demikian. Dan sungguh yang dikhawatirkan adalah kalau kita sangat berlebihan, sangat mencintainya sehingga melalaikan kita dari ibadah, dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sekali lagi, nah, harta berlebihan, berlomba-lomba untuk mendapatkan harta yang banyak adalah sebab yang menyebabkan kaum, suatu kaum binasa karenanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahmakumullah. Ada sebab lain yang juga menjadi kebinasaan, sebab kebinasaan. Di antaranya adalah jika telah menyebar dan merata yang namanya riba, praktek ribawi, demikian pula perzinahan di mana-mana, maka akan menyebabkan hancurnya suatu kaum. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah, sikap perzinahan merajalela, praktek riba sudah membudaya. Maka yang terjadi adalah timbulnya murka Allah Subhanahu wa taala dan juga timbulnya dan sebab kehancuran suatu negeri karena itu semua. Nah, sudah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan keluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang hasan atau sahih sebagaimana dihasankan oleh Syalbani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, "Ma dhahara fil qaumi ar-riba waz-zina illa ahallu bi anfusihim iqaballahi azza wa jal." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhahara fi qabil qaumi atau ma dhahara fi qaumi, tidaklah nampak pada suatu kaum ar-riba waz-zina, yaitu amalan riba, demikian pula perzinahan, illa ahallu bi anfusihim, kecuali sungguh berarti mereka telah menghalalkan atas diri mereka itu iqaballahi azza wal, yaitu azab Allah, siksaan Allah, ya hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka." Artinya, ketika praktek riba sudah membudaya, ketika perzinaan sudah merajalela, maka kalau itu ada dan menjadi ciri satu kaum tersebut, bersalah. Berarti sama saja mereka menghalalkan diri mereka untuk mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu ma'asyiral muslimin, hendaknya kita berusaha untuk menyingkirkan praktek riba tersebut. Demikianlah kita menjauhi sebab-sebab yang mengantarkan kita pada perzinahan. Apakah dengan melihat lawan jenis yang bukan mahramnya? Demikian pula melihat gambar-gambar yang sekarang ini banyak sekali menyebar lewat media-media, apakah media televisi, kemudian HP atau internet atau apa saja yang terkadang banyak menyebabkan kerusakan dan kebinasaan. Nah, karena banyak orang terjatuh pada perzinahan hanya karena melihat gambar-gambar perempuan yang bukan mahram, yang tidak menutup aurat mereka dengan sempurna, maka akibatnya jatuhlah pada kerusakan dan kebinasaan yang sangat besar. Dan masih banyak sebab-sebab lain ma'asyiral muslimin, di antaranya sebab yang menyebabkan kebinasaan adalah merajalelanya kemungkaran, membudayanya kerusakan, kemungkaran, kesesatan dan berbagai macam kejelekan. Maka itu termasuk sebab utama binasanya suatu kaum. Dan insyaallah pada kesempatan lain akan kita sambung kembali. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ma'asyiral muslimin sebagai nasihat yang bisa disampaikan pada kesempatan khutbah kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Naam, kurang lebihnya mohon maaf. Dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, semoga Allah Ta'ala sudah berikan bimbingan kepada kita dan taufiknya kepada kita agar terus-menerus istiqamah, lurus di atas ketaatan kepadanya, lurus di atas amalan saleh, lurus di atas iman dan tauhid, lurus di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita mati berjalan di atas kebaikan dan kebenaran tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'an alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka bihamdika.